Bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Bagai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-260 ini didukung oleh para pemain Rudi Setiawan sebagai Yungpo, Rusli sebagai Randelawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Ivonero sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ketika sedang istirahat di dalam tenda perkemahannya, perwira Yungpo dengan prajurit-prajurit Tartar diserang oleh 3 orang yang mengaku sebagai kelompok perampok. Terjadilah pertarungan sengit. 14 orang prajurit Tartar segera terbunuh oleh Lembu Sora, Kebo Anabrang, dan Ranggalawe. Perwira Yungpo sempat melarikan diri. Perwira muda itu mencurigai peristiwa yang baru saja dialaminya. Karena itu dia segera ingin tiba di Istana Kediri untuk melaporkan pada Panglima Ike Meze. Apalagi malam-malam seperti ini. Baiklah, sebaiknya aku kembali saja. Agaknya jalan ini merupakan jalan buntu yang tidak biasa dilewati orang. Perwira Yunpo segera memutar kudanya. Tapi mendadak perwira muda itu terkejut setengah mati. Begitu melihat tubuh seorang laki-laki tegap telah berdiri di hadapannya. Wajah laki-laki itu menggunakan cadar hitam. Rupanya kau mengikuti aku ya? Kau terlalu berani, Yunpo. Kau seorang perwira muda yang terlalu berani, tapi kurang perhitungan. Hei, kau tahu namaku. Siapa kau ini sebenarnya? Aku memang tahu namamu, Yunpo. Tapi kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya boleh tahu bahwa aku adalah salah satu di antara pendekar perampok Kelabang Ireng. Aku tidak percaya. Kau pasti orang Majapahit. Orang suruhan Sang Grama Wijaya. Kalian bermaksud mengelabui aku. Kalian pasti mempunyai siasat yang licik. Kalian sengaja hendak menyingkirkan kami. Karena kalian bermaksud merencanakan sesuatu yang buruk terhadap bala tentara Tartar. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Sang Grama Wijaya. Aku hanyalah seorang perampok. Bohong. Kau pasti kaki tangan Sang Grama Wijaya. Oh, orang-orang Majapahit tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipegang janjinya. Mereka bermaksud meliciki kami. Bala tentara Tartar. Hei, dengar. Apa yang telah kalian rencanakan tidak mungkin terlaksana. Aku akan segera melaporkan peristiwa ini kepada Panglima Ikemesu. Dan kalian semua akan segera berhadapan dengan kekuatan pasukan Tartar. Apa kalian tidak gentar? Apa kalian ingin mengikuti jejak dan nasib prajurit-prajurit Kediri? Oh, kami tidak takut menghadapi pasukan Tartar. Kami bukan seperti prajurit-prajurit Kediri. Oh, jadi benar kau salah seorang prajurit Majapahit? Oh, aku prajurit Majapahit atau bukan? Apa urusan kau? Hah? Sekarang juga kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak bakalan sampai di istana Kediri untuk melaporkan pada atasanmu. Nah, bersiaplah Yunpo. Sebab kau tidak akan pernah kembali ke negeri leluhurmu. Kau benar-benar licik. Manusia busuk. Orang-orang Majapahit berjiwa busuk. Perwira Yunpo segera membunuh pedangnya. Selanjutnya dia menyerang laki-laki tegap perkasa yang tidak lain adalah Panggal Lawe. Pertempuran sulit segera terjadi. Perwira muda itu terus menghambur bersama babatan-babatan pedangnya yang cukup berbahaya. Tapi Panggal Lawe hanya melayaninya dengan tangan kosong. Perwira muda itu memang gagah berani, tapi kemampuannya masih jauh dibandingkan dengan lawannya. Suatu ketika, Panggal Lawe dapat mencuri kenangan perwira Yunpo. Cepat kilat tangannya menyambar pundak perwira muda itu dan memutirnya ke belakang. Terdengar gemeretak bunyi tulang patah. Perwira Yunpo mengerang kesakitan. Panggal Lawe segera menyudahi pertarungan dengan sebuah tendangan di ulu hati lawannya. Ternyata tidak seberapa hebat perwira Tartar. Ah, namun begitu mereka sudah berani berbuat sombong. Mereka enak-enak merayakan pesta kemenangan, dan kami hanya disuruh menonton saja. Dia sudah mampus rupanya. Tapi aku tidak boleh membiarkan mayatnya tergeletak di sini. Sebaiknya ku seret saja dan ku buang ke Sungai Berantas. Ranggalawe segera menyeret tubuh Perwira Yumpo yang sudah menjadi mayat. Setelah tiba di tepian anak Sungai Berantas, tubuh itu ditendangnya ke arah sungai. Dan setelah itu, Ranggalawe bergegas kembali ke arah tenda perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Cahaya matahari mulai meredah di ufuk timur. Nampak prajurit-prajurit Majapahit membenahi tenda-tenda perkemahan bekas tidurnya semalam. Tias Sang Krama Wijaya, Arya Wiraraja, Lembu Sora, dan yang lain lagi nampak sedang berbincang-bincang di luar tenda. Lembu Sora kelihatan lega begitu melihat munculnya Ranggalawe. Bagaimana, Ranggalawe? Beres, Paman Lembu Sora. Perwira Yungpo itu sudah binasa di tanganku. Mayatnya aku lemparkan ke Sungai Berantas sana. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Semua prajurit-prajurit Tartar sudah dapat dibungkam mulutnya. Tapi sebaiknya kita harus menghilangkan bekas-bekas pembunuhan ini. Mayat-mayat mereka sudah dikuburkan dengan rapi, Gusti. Bahkan kuda-kuda mereka pun sudah dilucuti. Segala ciri-ciri yang menunjukkan keprajuritan Tartar sudah dibuang atau ditanam di dalam tanah. Saya kira sudah tidak ada bekasnya lagi, Gusti. Kalau begitu, sebaiknya sekarang juga kita meneruskan perjalanan ke Majapahit. Lembu Sora, Ranggalawe, Kebo Anabrang, serta yang lain-lain segera memerintahkan agar prajurit-prajurit Majapahit mempersiapkan diri untuk meneruskan perjalanan. Sebentar kemudian, mereka pun sudah di tengah perjalanan menuju padukuhan Majapahit. Kita tinggalkan sejenak Dyah Sang Rama Wijaya dengan pasukannya yang ingin kembali ke padukuhan Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Sakawuni yang tengah membawa ayahnya menuju Bukit Panampihan. Mereka terus berkuda ke arah timur. Menjelang sore hari, mereka tiba di kaki Gunung Kelut, tak jauh dari Candi Palah Panataran. Bagaimana keadaanmu, ayah? Sudah, Nabu. Kau tidak perlu mencemaskan ayahmu. Kulihat, kau sendiri sudah sangat lelah. Perjalanan kita masih cukup jauh, ayah. Kalau misalnya ayah banyak kapuk ingin istirahat, kita tidak perlu meneruskan perjalanan malam ini. Kita bisa istirahat di Candi Palah Panataran. Ayah? Ayah? Apa yang sedang ayah lamunkan? Apa yang sedang ayah pikirkan? Ayah? Sakawuni, aku sudah merasa cukup tua. Semenjak masih muda dulu, ayahmu ini selalu terlibat di dalam berbagai pertempuran besar. Sekarang aku merasakan tubuhku sudah semakin lemah. Hal itu karena kau sedang terluka, ya. Kalau ayah nanti sudah sembuh kembali, ayah pasti akan merasa kuat. Tapi sepertinya aku sudah cukup berjuang. Aku merasa sudah puas karena dapat mengikuti perjuangan dan cita-cita yang besar Gusti Sang Rama Wijaya. Suatu ketika, Majapahit pasti akan berdiri dengan megah. Sebuah masyarakat baru akan segera terbentuk. Masyarakat yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih adil. Kita semua percaya pada kebijaksanaan Gusti Sang Rama Wijaya. Benar, ayah punya kapuk. Kebijaksanaan dan kearifan Gusti Sang Rama Wijaya memang seharusnya kita jadikan pedoman untuk menempuh kehidupan bermasyarakat. Segala tingkah lakunya dan keputusan-keputusan beliau selalu mencerminkan keadilan dan kearifan yang besar. Alangkah bahagianya Kalau misalnya aku dapat ikut menikmati kejayaan negeri yang bernama Majapahit. Pasti, Ayah. Itu sudah pasti. Ayah sudah cukup berjuang membangun pedukuhan Majapahit. Semenjak Majapahit masih merupakan hutan belantara. Bahkan Ayah ikut mendampingi Gusti Sang Rama Wijaya selama menjadi pelarian sampai ke Kadipaten Sumenep. Andil Ayah cukup besar di sini. Pengorbanan Ayah cukup besar. Ayah sudah memberikan segala-galanya untuk Majapahit. Sudah pasti Ayah harus ikut menikmati hasil perjuangan itu. Oh, Sakawuni. Apakah kesempatan itu kira-kira masih ada, anakku? Kenapa tidak, Ayah? Ayah akan segera sembuh. Dan setelah sembuh nanti, kita semua akan segera kembali ke Majapahit untuk bergabung bersama Gusti Sang Rama Wijaya. Majapahit adalah milik kita bersama. Majapahit menjadi harapan kita bersama. Harapan seluruh rakyat yang mendambakan keadilan serta kebenaran muncul di permukaan bumi ini. Sang Hyang Widi, masihkah kau beri aku kesempatan untuk melihat negeri yang bernama Majapahit? Oh. Ayah. Oh. Ayah. Ayah. Dia pingsan lagi, Bunda. Luka-lukanya memang cukup berat. Untuk beberapa saat lamanya. Setelah sadar, Arya Kamandanu segera mengajak mereka meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan menuju Bukit Parampihan, beberapa kali banyak kapuk tidak sadarkan dirinya. Akhirnya, setelah 2 hari 2 malam berada di dalam perjalanan, mereka pun tiba di Candi Kidal. Malam telah menggerayangi daerah di sekitar Candi Kidal ketika mereka mulai naik ke atas tangga untuk mencari tempat bermalam. Pagi kita akan meneruskan perjalanan Ayah Banyak Kapuk. Menjelang sore hari besok, kita pasti sudah akan tiba di puncak Bukit Panampihan. Sudah lama sekali. Sudah hampir 20 tahun aku tidak melihat lagi ibumu, Muni. Apakah dia sekarang masih cantik? Oh, ibu masih tetap cantik, Ayah. Ibu masih cantik seperti dulu. Tanyakan saja pada Kamandanu. Kalau Ayah tidak percaya. Sakawuni mirip sekali dengan ibunya, Ayah Banyak Kapuk. Seperti pinang di belah dua. Seperti jambes ini, Kak. Aku malu sekali, Huni. Sebenarnya aku tidak mempunyai keberanian untuk menemui ibunya. Ayah tidak usah memikirkan yang bukan-bukan. Biarlah nanti aku yang akan mengatakan pada ibu. Dan pasti ibu mau menolong Ayah. Aku menyesal sekali. Semua ini karena kesalahanku. Aku adalah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku telah menelantarkan hidup seorang gadis. Dan akibatnya, dia menderita, terlunta-lunta, dan merana sepanjang hidupnya. Bukan hanya itu, kau pun ikut menderita karena perbuatan ayahmu, Muni. Sudahlah, Ayah. Ayah tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Saya sudah memaafkannya kok. Dan saya kira ibu juga akan memaafkan ayah. Oh, alangkah bahagianya kalau kita bertiga nanti bisa hidup bersama-sama, ayah. Aku pun berharap demikian, Wuni. Kalau misalnya aku masih bisa disembuhkan nanti, aku bermaksud memboyong ibumu ke Majapahit. Oh, ibu pasti mau, ayah. Ibu pasti mau mengikuti ayah ke Majapahit. Dan nanti kita bertiga akan tinggal di Majapahit. Duh. Apakah ibumu pernah menanyakan perihal diriku? Pernah, ayah, pernah. Ibu pernah menanyakan perihal ayah. Kau jangan berdusta padaku, ayahmu. Aku yakin ibumu tidak pernah menanyakan perihal ayahmu. Bukankah demikian? Sudahlah, ayah. Lebih baik ayah istirahat malam ini. Besok kita meneruskan perjalanan. Ayah harus banyak istirahat. Baiklah, Lino. Ayah akan istirahat. Kau pun harus istirahat. Kau juga, Taman Danu. Istirahatlah. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Malam mengalir tenang. Candi Kidal diliputi kesunyian yang banyak mengandung arti. Sakawuni hampir tidak bisa tidur. Sebentar-sebentar dia terbangun karena mendengar ayahnya merintih perlahan. Beberapa kali banyak kapuk terbatuk-batuk, dan batuknya selalu mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Sakawuni melihat tubuh ayahnya nampak semakin lemah. Dia merasa khawatir. Apakah masih ada kesempatan untuk membawa ayahnya menemui ibunya di puncak Bukit Panampihan? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah banyak kapuk akhirnya bisa disembuhkan? Dan bagaimana sikap Ayu Pupu, ibu Sakawuni yang selama ini merasa disakiti oleh banyak kapuk yang pernah menjadi kekasihnya dulu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.